karena dia rela. Esok hari pertama masuk ke dunia lama, hidup pemuda tanpa wanita. Aku tak ingin mengingat saat perpisahan kita. Minta dengan sangat ini takkan ditelan bisa. Dan kisah